السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الملك القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتولى الأمطار وأشكره على مترادف فضله المدرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد حاضرين حاضرات رحمكم الله apa kabar semuanya baik alhamdulillah semuanya sehat alhamdulillah mohon maaf kalau dalam ceramah saya nanti suara saya agak parau atau di tengah ceramah saya ada batuk-batuk sedikit karena selama ini saya keliling Indonesia untuk mengunjungi para wanita-wanita idaman. Paham? Paham? Tentunya juga mengunjungi pria-pria idaman. Paham? Idaman adalah Islam damai aman. Apa? Islam damai aman. Namun akan saya coba. Sekian lama engkau menunggu hadirin wal hadirat akhir-akhir ini Indonesia terus terang saja dalam keadaan yang kurang kondusif di dalam persatuan dan kesatuan kita bongge dalam konteks teknologi Islam ada tiga kriteria persatuan. Yang pertama adalah persatuan internal umat Islam yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ahai umat Islam, bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Bersatulah di bawah tali Allah, di bawah Al-Quranul Karim, jangan bercerai-berai, jangan saling menghujat, jangan saling menyalahkan, jangan saling membid'ah-bid'ahkan, jangan saling mengkafir-kafirkan. Ini yang pertama. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Kita sama, haji kita sama, kenapa harus saling membid'ahkan? Baca kunutan tidak baca, semuanya benar. Betul. Berbeda rokaat tarawih, semuanya benar. Sehingga benar yang gak sembahyang. Tak maulidan maulidan, jangan masalahkan. Kita bunge. Tahlilan dan tidak tahlilan, jangan masalahkan. Yang masalah yang gak beriman, perbedaan yang tidak penting, jangan masalahkan. Bina rasa persaudaraan, bukan permusuhan. Ukhuwah harus diwujudkan. Setuju? Setuju? Yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Fikirkanlah. Ya oke. Kepada hal-hal yang lain. Oleh karena itu, mari kita gunakan momentum itu sebagai berkat ukhuwah Islamiyah, berkat ukhuwah wathaniyah, berkat persatuan dan kesatuan nasional. Hati-hati, ada infiltran, ada penyusup yang mau mengadu domba kita antar anak bangsa. Paham? Paham? Gak usah ngadu domba, Yang kedua, dalam terminologi Islam adalah ukhuwah wathaniyah, persatuan antar warga negara, sebangsa dan setanah air. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah, persatuan antar manusia sedunia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah aku ciptakan dari seorang laki-laki dan wanita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam. Dari dua orang insan ini aku kembangkan kamu menjadi berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa aku kembangkan kamu menjadi bersuku-suku yang tentunya berbeda bahasa, budaya, bahkan agama. Lita'arufu, saling mengenallah. Lita'arufu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallah atqakum. Kemuliaanmu nanti di sisi Allah bukan tergantung dari mana bangsamu, bukan apa warna kulitmu, bukan berapa banyak hartamu, bukan berapa tinggi jabatanmu, tapi sejauh mana takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk menghormati orang-orang beragama lain, bahwa Allah ini sangat demokratis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tasubbun ladina yad'una min dunillah fayasubullaha adwan bighairi ilmin. Jangan sekali-kali kamu hai umat Islam menghina, mencela, memaki Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal itu akan memungkinkan mereka menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi Islam ini sangat demokratis. Islam bukan agama yang intoleran. La ikraha fiddin, qatabayyana rusdu minal ghayy. Tidak dipaksa dalam beragama, karena jelas yang lurus dan yang sesat, jelas yang benar dan yang tidak benar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau silakan beriman, barang siapa yang mau silakan kafir. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Karena manusia itu hanya akan mendapat apa-apa yang dia usahakan. Kalau kamu beriman, insyaallah untuk kebahagiaan dan keselamatanmu dunia akhirat. Kita boleh. Kalau kamu mau tidak beriman, tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia tidak berhak menghakimi akidah orang lain. Oleh karena itu, mari sebagai warga bangsa, sebagai warga negara, kita rekat di samping ukhuwah Islamiyah, kita rekat ukhuwah wathaniyah, kita kokohkan persatuan dan kesatuan nasional. Karena ada indikasi akhir-akhir ini orang-orang yang memecah belah bangsa kita, orang-orang yang menghadap-hadapkan Islam dengan NKRI, orang-orang yang menghadap-hadapkan Islam dengan Indonesia, katakan sama mereka, Islam paling Indonesia. Ngenobongi. Kenapa? Karena 99% Indonesia diperjuangkan oleh umat Islam. Paham? Dan jangan hadap-hadapkan umat Islam dengan Bhinneka Tunggal Ika. Islam tidak ada masalah dengan kebinekaan, bahwa Islam paling menghormati kebinekaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi saya uraikan. Oleh karena itu, waspada akan praktek-praktek adu domba yang dilakukan oleh para provokator yang tidak bertanggung jawab terhadap ukhuwah Islamiyah, terhadap ukhuwah wathaniyah, terhadap kesatuan dan persatuan nasional, kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kenapa? Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Eh, bukan gak sih, gak? Mahal, gitu. Sampai tadi. Oke, oke. Itu baru menang-menang. Boleh gimana aku? Nah, jadi bahwa perbedaan itu sunatullah. Yang penting tadi telah saya sampaikan bagaimana Islam itu sangat kondusif untuk idaman, untuk persatuan dan kesatuan manusia dengan berbagai macam latar belakang budaya, bahkan agama. Oleh karena itu, kita harus sama-sama umat Islam ini menghapuskan Islamofobia yang selama ini berkembang di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Tahu Islamofobia? Tahu Islamofobia? Tahu. Apa? Radikal. Radikal. Islamofobia itu adalah kebencian orang non-muslim terhadap orang Islam, atau ketakutan orang non-muslim terhadap umat Islam. Itu namanya fobia. Sementara orang Islam juga takut menunjukkan jati dirinya, ya. Sampai-sampai gak ada yang berani menunjukkan, misalnya di dalam partai politik gak ada yang berani bilang ini partai Islam, gak ada. Kenapa? Ini bukti adanya fobia Islamnya, rasa takut umat Islam untuk menunjukkan identitasnya, rasa takut non muslim kepada umat Islam. Kenapa? Karena adanya stigma negatif terhadap umat Islam. Misalnya, Islam adalah teroris, Islam adalah apluralis, anti kemajemukan, Islam adalah intoleran, anti perbedaan, Islam adalah koruptif, orang-orang Islam itu para koruptor. Stigma-stigma inilah yang menciptakan Islamofobia, rasa benci, rasa takut terhadap umat Islam. Sementara umat Islam sendiri rasa malu, bahkan tidak berani menunjukkan identitasnya. Oleh karena itu, hai umat Islam, kita harus buktikan kepada Indonesia, kepada dunia, bahwa Islam bukan teroris. Islam bukan teroris. Kenapa? Tidak ada sebuah agama pun di dunia ini yang merekomendasikan terorisme. Tidak ada sebuah agama di dunia ini yang membolehkan dan membenarkan terorisme. Apatah lagi Islam. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin wa fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang telah membunuh seorang manusia yang tidak berdosa, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Oleh karena itu, terror is a political matter, not a religion one. Terror adalah sebuah gerakan politik, bukan gerakan agama. Terror adalah satu gerakan politik, bukan gerakan agama. Faham? Nah, oleh karena itu kita harus buktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah bukan teroris. Islam adalah bukan agama yang koruptif, bukan agama yang intoleran, bukan agama yang pluralis. Islam adalah rahmah lil alamin. Islam adalah agama yang damai dan aman. Faham? Faham? Kondisi umat Islam sekarang, kita lihat di Timur Tengah, negara-negara Islam porak-poranda. Kenapa? Ini adalah akibat perang saudara. ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Banyak saudara kita dari Indonesia atau muslimin yang ternyata berangkat ke sana gabung sama ISIS dengan dalih mau jihad fi sabilillah, mau perang di jalan Allah. Sampai di sana berperang dengan siapa? Dengan sesama umat Islam. Yang dibunuh siapa? Sesama umat Islam. Oleh karena itu sangat boleh jadi kita tengah masuk di dalam perangkap divide et impera, perangkap politik divide et impera, politik adu domba. Oleh karena itu, mari kita rekatkan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, untuk mengembalikan kemuliaan Islam, mari kita flashback ke 1500 tahun yang lalu kurang lebih, kepada suatu majelis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah dengan para sahabat tengah mengadakan halaqah, tengah mengadakan dialog bersama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yushaku an tad'a alaikum al-ghumam kama tad'a al-akratu ala mas'atiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu zaman di mana umat Islam nanti nyaris dikeroyok oleh bangsa-bangsa di dunia. Seperti orang-orang kelaparan mengeroyok hidangan di atas meja. Qalu amin kalatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah kita saat itu sedikit ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum kaghutha'i sayr tunzi'ul mahabbata min qulubi aduwikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, saat itu kamu bahkan banyak. Kalau di Indonesia kamu tuh mayoritas. Kamu bukan sedikit. Kamu banyak. Tetapi banyaknya kamu seperti buih di atas lautan, diombang-ambingkan oleh ombak, dipecah belah oleh ombak, rapuh tidak kuat, rapuh tidak kokoh, karena kita tidak bersatu, karena kita tidak kompak. Tunjukkan mahabbah min qulub aduwikum, maka dicabutlah rasa hormat dari orang-orang musuhmu terhadap umat Islam. Waja'ala bainakumul wahan, maka terjadilah satu penyakit dalam dada, penyakit wahan. Qalu ma huwa al-wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu penyakit hati, yaitu terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Inilah penyakit umat Islam dewasa ini. Satu, kita banyak tapi tidak kompak. Kita banyak tapi terkotak-kotak. Kita banyak tetapi terpecah belah. Yang kedua, kita terlalu mencintai dunia. Artinya apa? Material oriented, materialistis. Segala macam diukur dengan materi, segala macam diukur dengan uang. Kalau perlu akidah juga kita jual hanya demi uang. Ini yang terjadi pada umat Islam. Rahiyatul maut, takut mati. Artinya apa? Takut berjuang. Artinya apa? Takut menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Takut mengatakan bahwa itu salah. Takut mengatakan bahwa itu haram, Pak. Takut mengatakan bahwa itu enggak benar, Pak. Karahiyatul maut, takut mati, takut menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Ini tiga hal yang menyebabkan kelemahan umat Islam di berbagai macam penjuru dunia. Oleh karena itu, kalau kita umat Islam mau kembali mulia, mau kembali dihormati oleh umat-umat lain, tiga hal ini harus kita eliminasi. Tiga hal ini harus kita rubah. Mari kita bersatu, jangan berpecah belah. Yang kedua, arahkan orientasi kita kepada Allah, kepada akhirat, bukan kepada dunia. Dunia ini hanyalah ladang tempat bertanam. Ad-dunya mazru'atul akhirah, bukan destinasi kita, bukan tujuan kita, sekedar ladang untuk bertanam. Adapun tujuan kita sebenarnya adalah akhirat. Allah berfirman, wabtaghu fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Capailah olehmu wahai manusia dengan apa yang aku berikan kepadamu, negeri akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Apa yang diberikan Allah kepada kita, Bu? Apa yang diberikan? Harta dari mana? Kesehatan dari siapa? Usia panjang dari siapa? Segala macam dari siapa? Allah. Capailah dengan apa yang aku berikan kepadamu, negeri akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupakan nasibmu juga di dunia. Ini jangan dibalik. Artinya Allah memerintahkan prioritaskan kehidupan akhirat baru dunia. Utamakan akhirat baru dunia. Jangan utamakan dunia baru akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfi. Wa man kana yuridu harfad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang berladang akhirat, yang berorientasi kepada akhirat, maka aku tambahkan kepadanya dunia. Tapi barang siapa yang mencari dunia, aku berikan dia dunia, di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Jadi orientasikanlah niat kita, segala aktivitas kita untuk lillahi ta'ala, untuk kebahagiaan akhirat. Insyaallah kalau tujuan kita akhirat, dunia juga kita akan dapat. Sebagaimana pepatah Allah mengatakan, barang siapa yang menanam padi, dia akan mendapat dua, padi dan rumput. Tapi barang siapa yang menanam rumput, dia hanya akan mendapat rumput tanpa mendapatkan padi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama sayyuhil ajabal kufaru nabatu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu khutam wa fil akhirati 'adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu cuma la'ib wa lahun, main-main dan senda gurau. Dunia itu adalah perhiasan, emas, permata, rumah mewah, gedung-gedung bagus, perhiasan. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum, dan saling bersaing di antara kamu. Saling bersaing-saingan di antara kamu. Kemudian saling membangga-banggakan harta benda, saling membangga-banggakan kedudukan, saling membangga-banggakan anak-anak. Itulah kehidupan dunia. Kama tadi wa'id ajabal kufaru nabatuh, seperti hujan lebat yang menjatuhi bumi, kemudian bumi tadi menumbuhkan pohon-pohon yang hijau daunnya, ranum buahnya, menakjubkan para penanam. Namun lama kelamaan pohon yang kamu kagumi tadi menguning, menghitam dan hancur." Begitulah Allah mengumpamakan kehidupan dunia. Dunia ini yang kamu cintai itu, yang kamu kejar-kejar itu, yang kamu banggakan itu, seperti pohon-pohon yang ranum buahnya, yang hijau daunnya, lebat pohonnya. Kamu mengaguminya, tapi kemudian pohon itu menjadi kuning, menjadi hitam dan hancur. Itulah kehidupan dunia. Berapa banyak pun hartamu, pasti akan meninggalkan kamu, atau kamu akan tinggalkan harta itu. Betul? Berapa cantik pun istrimu, pasti akan meninggalkan kamu, atau akan kamu tinggalkan itu. Betapapun tingginya jabatanmu, pasti akan kamu tinggalkan jabatanmu itu. Tujuan kita pada akhirnya, semua yang kita miliki, semua yang kita cintai, kita akan tinggalkan untuk masuk ke dalam kubur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan dunia. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia kecuali kesenangan yang fata morgana, kesenangan yang sesaat, kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, janganlah orientasi kita kepada dunia, namun arahkan orientasi kita kepada akhirat. Sebagaimana sumpah kita dalam tiap sholat, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin. Jadi inilah yang pertama, jaga ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, arahkan orientasi, jangan berorientasi kepada dunia, jangan materialistis, jangan segala macam diukur dengan uang sehingga kita rela mengorbankan termasuk akidah dan agama. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, karahiyatul maut atau takut menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika da'ful iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu." Artinya dengan otoritasmu. Pejabatkah kamu? Wali kotakah? Gubernurkah? Kalau melihat kemungkaran di hadapanmu, rubah itu, cegah itu. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau kamu tidak punya kapasitas, bukan seorang pejabat, bukan seorang petugas, maka cegahlah kemungkaran itu dengan lisanmu. Katakan, "Hei mas, orang antuk mas, hei haram mas, hei gak boleh mas, hei ilegal mas, hei inkonstitusional mas." Cegah kemungkaran dengan lisanmu. Fa'ilam yastati fa'biqalbi. Kalau kamu juga tidak berani mencegah kemungkaran dengan mulutmu, maka minimal dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Apa mencegah? Bagaimana mencegah kemungkaran dengan hati? Paling tidak tidak mendukung kemungkaran, tidak membacking kemungkaran, tidak pro terhadap berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran. Ini minimal wadzalika adaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Sebetulnya bukan penjahat-penjahat yang hebat sehingga kriminalitas meningkat. Tetapi kalau setiap kriminalitas meningkat, bukan karena penjahatnya yang makin hebat, tetapi orang-orang baiknya diam. Kalau orang-orang baik sudah menutup mata, menutup telinga, menutup mulut dari berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran, maka kemaksiatan, kemungkaran, kriminalitas akan berkembang sangat pesat sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Kita lihat namanya narkoba sudah ditetapkan oleh pemerintah hukuman mati, bukan makin berkurang tapi semakin dahsyat peredaran narkoba di Indonesia. LGBT, macam-macam lagi. Ini adalah berbagai macam kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Kalau semua orang baik diam, maka kemungkaran akan semakin merajalela. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa." Takutlah kamu kepada azab Allah yang akan aku timpakan tidak hanya kepada orang jahat saja, tetapi juga akan menimpa orang-orang baik di antara kamu. Kenapa? Karena orang-orang baik tadi menutup mata, menutup telinga, menutup mulut dari berbagai macam kejahatan, kemungkaran dan kemaksiatan. Na'udzubillahi min. Kalau Islam mau kembali dihormati di dunia, di Indonesia, maka tiga hal ini harus kita laksanakan. Pertama, jangan berpecah belah. Sejauh rukun Islamnya lima, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatnya lima waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat 2,5%, naik haji ke tanah suci Makkah dan Madinah. Apapun madhabnya, apapun ormas Islamnya, apapun partai politiknya, itu insyaallah ahlus sunnah wal jamaah. Itu insyaallah saudara kita, rakaat ukhuwah Islamiyah. Amin. Dan yang kedua, Mari mulai sekarang arahkan hati kita, tujuan kita, cita-cita kita untuk mencapai ridho Allah, untuk mencapai kebahagiaan akhirat, bukan menuju kebahagiaan dunia dengan mengorbankan kebahagiaan akhirat. Yang Allah nyatakan tadi, mata'ul gurur, dunia ini fata morgana, dunia ini sesaat sementara, jangan ditukar akhirat dengan dunia. Yang ketiga, mari kita tegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan aktivitas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mari yang tentara, yang polisi, yang pejabat, yang ulama, yang awam, kita tegakkan, cegah berbagai macam kemungkaran yang terjadi di lingkaran kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah, kalau hal ini kita lakukan, insya Allah Indonesia akan damai dan aman. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Allah. Saya akan tutup ceramah saya dengan sebuah lagu. Tapi syaratnya saya minta semua yang hadir ikut kur. Setuju? Setuju? Hah? Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur, hey, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, hey, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya, banyak yang suka. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Laksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang, hey, tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya, banyak yang ogah. Gimana Bangge? Semuanya yang gak sholat. Hei, masih banyak yang gak sholat. Saya mau tanya semuanya, sudah tahu surga belum? Belum. Surga belum tahu? Belum. Sama. Orang belum mati ya. Tapi paling gak mau tahu surga. Ada info dari Allah SWT tentang surga. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi. Allah SWT berfirman, aku sediakan syurga untuk orang-orang yang takwa dan beriman, yaitu satu tempat yang keindahannya, kenikmatannya, kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking indah dan hebatnya syurga itu. Salah satu sifat penduduk syurga kata Nabi, semuanya di surga nanti muda-muda, 20 tahun, 18 tahun, 20 tahun, tidak tua-tua lagi, enggak mati-mati lagi. Kenapa enggak? Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Allah itu demokratis, saya bilang tadi ya, jangan dipaksa dalam beragama. Jadi kadang-kadang mungkin ada mungkin sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Atas segala kesalahan, kehilafan saya, Roma Irama, mohon bukan itu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwafiq. Bila kami tarik, bila hitafiq wal hidayah. Walaupun minkum, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.